menghilanglah dari kehidupanku, enyahlah dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kan menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling, telah berpaling. Oh, telah berpaling. Kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali, kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali, kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Time.